بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، إخوتي rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita kitab hadis arba'in karya Abu Zakaria Nahawi rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, dan telah lalu penjelasan para ulama, setiap yang menyalahi ajaran Rasul tertolak, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dan beberapa contoh telah kita sebutkan. Maka hadis kesimpulannya menunjukkan yang pertama, haramnya segala bentuk bid'ah dalam agama ini, segala yang sifatnya baru, mengada-ngada tanpa perintah Allah, tanpa bimbingan Rasulnya, itu haram. Yang kedua, amalan manusia jika berdiri di atas bid'ah tadi tertolak, tidak akan Allah terima, dikembalikan pada orang yang sia-sia. Yang ketiga, larangan ini otomatis pula bermakna konsekuensinya adalah kerusakan, artinya amalan yang berdiri di atas bid'ah berarti itu amalan rusak, fasid. Termasuk di dalam larangan hadis amalan soleh, namun jika dikerjakan tidak sesuai syariat menjadi batil, tidak teranggap. Contohnya telah lalu orang mengerjakan karena tapi di waktu telan, maka batal sholatnya, tidak teranggap. Makanya ketika Imam Sa'id bin Musayyib melarang orang sholat ba'da subuh, orang itu berkata, apakah Allah adab aku karena aku sholat? Jawab Imam Sa'id, Allah tidak adab kamu karena kamu sholat, tetapi karena kamu melanggar, menyalahi larangan Rasulnya Rasulullah yang melarang sholat pada subuh sampai terbitnya matahari. Termasuk dalam makna hadis pula bahwa hukum ketetapan dari seorang hakim tidak merubah kenyataan dan hakikatnya. Karena Rasul katakan, laisa 'alaihi amruna, segala yang bukan dari kami, menentang ajaran kami, termasuk seorang hakim jika menentukan hukum menyalahi apa yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya, jika itu terkait hak orang, maka tidak berarti lepas hak itu dari orangnya. Tidak berarti orang bisa mengambil milik orang lain karena ada ketetapan dari hakim, mahkamah. Tetap itu haram baginya. Karena bukan demikian ajaran Rasulullah SAW. Agar orang tidak melakukan yang haram dengan anggapan ini telah menjadi ketetapan hakim, keputusan hakim. Hadits pula berarti segala bentuk suluh, segala bentuk perdamaian, jika itu rusak, maka itu perdamaian yang rusak, batil. Dan apa yang diambil dalam perjanjian itu juga harus dikembalikan. Seperti kisah Asif yang berzina, kemudian ayahnya membayar dengan anak unta atau anak kambing sebagai tebusan agar anaknya tidak dihukum. Dikembalikan anak unta tersebut kepadanya. Karena ini perdamaian sulh tapi batil, karena ada nilai tambahan, karena ada mau merubah hukum Allah SWT. Walhasil segala bentuk sulh tetapi itu rusak, menyalahi syariat, maka batil dan tidak merubah hukum-hukum yang sebelumnya. Itu mungkin global hadis kelima di Arba'in Nawawi. Kita memasuki hadis keenam. Nah, disebutkan wa'an Abi Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inal halal bayyin wa inal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istaqa li dinihi wa 'irdihi. Faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fi al-haram karra'i yara'a hawla al-hima yushik an yarta'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ala inna hima Allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Rawah Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah bersabda, yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya perkara-perkara yang mustabihat, samar, tidak diketahui oleh orang, mereka yang berhati-hati dari yang syubhat tadi, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi yang terjatuh dari pada syubhat, terjatuh dia pada yang haram, seperti pengembala yang mengembalakan unta atau kambingnya, haulal hima, di dekat-dekat perbatasan tanah milik orang lain, lahan milik orang lain, maka hampir binatang-binatang itu akan masuk ke pekarangan orang, ke lahan orang, dan memakan tanamannya. Karena dia melakukannya di dekat-dekat batas milik orang. Maka ketahui setiap penguasa punya batas. Dan ketahui batas Allah adalah yang Allah haramkan. Dalam setiap saat ada segumpal darah, jika baik akan menjadi baik semua jasadnya. Jika rusak, akan menjadi rusak pula semua jasadnya, dan itu adalah kolbu. Ini hadis ke-6 yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullahu ta'ala dari riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini hadis azim, hadis penting, mengingatkan kita seperti apa yang Imam Ahmad katakan, Islam pokoknya kembali kepada 3 hadis. Man ahdasa fi amrina hadha, dan telah lalu hadis Aisyah. Kemudian hadis Umar, inna al-a'mal bin niyat, hadis pertama, lalu hadis ini. Al-halal bayin wal-halal, maka dia anggap sepertiga dari ilmu seperti Imam Ahmad katakan. Di dalam hadis berarti Rasul membagi menjadi 3. Yang pertama, halal jelas halalnya, dan itu banyak alhamdulillah, biji-bijian, kacang, buah-buahan, binatang ternak, kambing, unta, ayam, sapi, dan yang lainnya. Yang kedua, yang haram dan jelas haramnya, seperti khamr, bir, minuman keras, bangkai, menikahi wanita yang menjadi mahram baginya, ini semua jelas haramnya. Bagian ketiga, al-mustabihat, yang samar. Samar artinya dia bisa masuk kepada yang halal, mungkin juga masuk kepada yang haram. Artinya dia tidak jelas-jelas halalnya, tetapi juga tidak jelas-jelas haramnya. Dan ini Rasul katakan tidak diketahui banyak orang. Banyak orang tidak mengetahuinya. Maka yang difahami dari hadis, bisa itu difahami, bisa itu diketahui oleh sebagian orang yang berilmu hukumnya. Apakah masuk kepada kategori yang halalnya jelas atau haramnya jelas. Tapi mayoritas umat tidak akan mengetahuinya. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra 'ala dinihi wa 'irdihi. Yang menjaga syubhat, tadi dia menjaga agama dan kehormatannya, dia menghindar dari yang syubhat. Ini masih kembali kepada bagian yang ketiga, yang syubhat, yang tidak jelas. Maka Rasul mengajarkan untuk ditinggalkan, dijauhi. Dengan itu orang selamat. Selamat pada agamanya, terjaga dengan Allah. Selamat pada kehormatan nama baik dia, terjaga dengan orang lain. Sehingga apabila dia selamat, orang tidak punya celah untuk bisa bicara tentang dia, untuk mencela dan menghina, membicarakan aibnya. Orang tidak akan bisa. Karena orang ini telah menjaga kehormatan dan juga agamanya. Tetapi begitu seseorang menggampang-gampangkan, yang syubhat pun dia lakukan, bisa karenanya terseret kepada perkara yang haram. Seperti Nabi permisalkan penggembala yang di dekat-dekat tanah atau kebun milik orang lain. Artinya dia yang salah menyeret dirinya sendiri kepada hukuman Allah. Oleh karenanya Rasul katakan batasan Allah yang Allah haramkan. Kalau kamu biasa yang syubhat, kamu akan terbiasa pula masuk dan melakukan yang Allah haramkan. Maka yang wajib setiap muslim menjauh, menghindar dari yang syubhat agar tidak terseret, terjatuh pada yang haram. Kemudian Rasulullah katakan ala wa inna fil jasadi mudghah, dan seterusnya. Di tubuh ada segumpal darah. Ini menjelaskan pentingnya qalbu, pentingnya perhatian kita terhadapnya. Untuk selalu dibenahi, dijaga, karena semua anggota tubuhnya makmum mengikuti qalbu sebagai imamnya. Oleh karenanya jika imamnya ini baik, semua akan ikut jadi baik. Tapi jika dia rusak, semua akan ikut rusak. Dia penentunya. Dia harus perhatikan betul dan dijaga kesolehan qalbu. Tentunya dengan ilmu, dengan doa, teman yang baik. Semua ini menjaga qalbu. Ada hadis faman waqa'a fi syubhatil haram, jatuh dalam syubhat, jatuh dalam yang haram. Ini punya dua arti kata Nawawi. Yang pertama, dia jatuh pada yang haram dalam keadaan dia mengira, menyangka itu tidak haram karena terbiasa dengan yang syubhat. Yang kedua, hampir celaka, hampir mendekat dia sudah kepada yang haram. Oleh karenanya, pada makna yang kedua ini ulama katakan al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu pos kekufuran. Artinya akan mengantarkan orang kepada kufur Allah. Iyadubillah. Hadis Nu'man Ibn Bashir ini tentunya mengingatkan kita bahwa Nu'man sigharu sahabah, sahabat yang masih kecil muda belia, karena ketika Rasul wafat umur Nu'man baru juga 8 tahun. Dan ini menunjukkan bolehnya orang itu atau anak kecil membawa riwayat hadis dan dia sampaikan ketika sudah dewasa. Di sisi lain menunjukkan betapa salaf, para ulama salaf, sahabat, mereka itu menuntut ilmu, belajar di usia yang masih sangat muda, masih belia, masih kecil, 8 tahun, bahkan kurang dari itu, mereka sudah mendengar apa yang Rasulullah SAW mengajarkan, mereka hafal, mereka riwayatkan. Maka demikian seharusnya muslimin, terutama ahlus sunnah salafiyin, membiarkan anak-anak mereka untuk belajar ilmu agama, mendengar akidah, akhlak, adab, semenjak dini dari usia muda. Maka hadis Nu'man satu mengajarkan dalam syariat Allah bagi sesuatu itu halal jelas, haram jelas, atau samar di antara keduanya. Hadis menunjukkan yang samar ini syubhat, tidak diketahui banyak orang. Diketahui oleh beberapa ulama yang mumpuni dengan dalil yang mereka ketahui. Hadis berarti anjuran untuk orang itu menjauh, meninggalkan yang syubhat sampai dia tahu yakin hukumnya. Oh, ini jelas halalnya, dalilnya ini itu. Selama tidak ada kejelasan, tinggalkan. Itu yang Nabi ajarkan. Hadis menunjukkan bolehnya perkara-perkara yang sifatnya abstrak, maknawi, dimudahkan, didekatkan dengan gambaran contoh perkara yang sifatnya hissi, sifatnya konkret. Seperti ini, bahwa batasan Allah yang haram itu sama seperti batas, dipermisalkan seperti batas tanah, pekarangan, ladang milik orang lain. Agar orang mengerti, oh demikian. Berarti memang betul-betul tidak boleh dekat-dekat itu. Hadis menjelaskan orang kalau sudah terbiasa dalam perkara yang syubhat, maka mudah baginya untuk melakukan yang haram. Waliyadzubillah, tidak akan berat, tidak akan sulit baginya untuk melakukan yang haram. Permulaannya, mukadimahnya karena terbiasa yang syubhat-syubhat. Hadis di potongan akhir menunjukkan pentingnya qalbu, hati, karena dia sebagai pemimpin semua tubuh mengikuti dia sebagai imamnya. Dia soleh, semua akan jadi ikut soleh. Dia rusak, semua pun akan ikut jadi rusak. Tentunya pula berarti harus diperhatikan ini qalbu. Apa yang menjaga kebaikannya, disirami, dipupuk dengan ilmu, Allah, Allah Rasul. Nah, doa, zikrullah, ibadah, menjaga qalbu. Al-Quran, kalamullah, dan dijaga dari segala yang bisa merusaknya. Dijaga qalbu itu dari segala yang menodai kesuciannya. Dan seperti ulama sebutkan, qalbu itu seperti kain putih yang tidak bisa terkena noda sedikit saja, terlihat sudah. Kalau ada, ya, tampak sekali. Begitulah qalbu. Sedikit saja berpengaruh terhadap kesolehannya, terhadap kebaikan orang yang memiliki hati tersebut. Bahagalah pentingnya qalbu. Menjauh dari syubhat, menjaga qalbu. Menjauh dari syubhat, menjaga agama seseorang, dan menjaga kehormatannya. Ma'ruf, kalau orang menjalankan yang syubhat-syubhat, ya makan, orang akan mudah mencela dia, berani untuk membicarakan, apa fulan itu? Katanya mengerti agama, katanya orang soleh, tapi dia berbuat ini, dia terima ini itu, dia makan ini itu, yang syubhat-syubhat. Orang berani berbicara karena syubhat ini. Tapi dengan dia tinggalkan dan dia jauhi, orang tidak akan berani bicara. Terjaga kehormatannya. Orang tidak punya alat, tidak punya bahan untuk mengecam dan mencela dia. Maka itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya dalam hadis Nu'man Ibnu Bashir rahimahullah ta'ala. Hadis serupa dengan itu juga diriwayatkan dari Ibni Umar, Ibn Mas'ud, Jabir, dan beberapa sahabat yang lain. Itu global makna hadis yang dibawakan oleh Nawawi, terkhusus perkara-perkara yang syubhat apa yang diperselisihkan oleh ulama tentang halal atau haramnya. Misalnya kuda, daging kuda, Malik mengakrukan. Nah, begitu pula hasil kawin antara himar dengan kuda. Nah, dan beberapa yang lain. Begitu pula yang oleh disikan khilaf terkait perasaan dari anggur atau semisalnya yang menabukkan kalau banyak saja. Kalau banyak bagaimana? Sebagian mengatakan boleh, sebagian syubhat. Tinggalkan. Apa itu dalam muamalah? Syubhat dalam muamalah jual beli semacam ini, cara transaksi begini, syubhat enggak jelas halalnya, ditinggalkan. Itu yang Allah dan Rasul ajarkan kepada mukminin. Dan itu pengertian makna hadis secara umum insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya lebih detail dan terperinci sedikit terkait makna dan penjabaran syubhat yang tersebutkan di dalam hadis. Wa naktafi ilahuna wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Ahlan, ahlan, barakallahu fikum, ahlan. Jadi, insyaAllah kita lagi 2 minggu lah kita ketemu, insyaAllah, ya. InsyaAllah, naam, naam. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Dia orang semua pergi cakap jazakallah khair kat Ustaz. Naam, kirim salam kepada semua. InsyaAllah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.